Ya, Ibu Juragan Tias. Oke, kali ini yang ketiga kalinya dari saya spesial bareng Sawung Galing. Juga saya persembahkan buat para tamu undangan yang saya hormati siang hari ini ya. Thank you. terima kasih banyak buat semuanya Sawung Galing. Om Bams, genap sudah 3 lagu dari saya.